Jadi kita halih pada situ mai tengok apa dia ni soalan surat sikit tu. Masalah apa dia? Masalah wali nikah. Ha, bab bab menakah sikit. Ha, wali nikah maka bapa tidak tahu. Ha, bapa maka bapa tidak tahu pergi ke mana lama dah. Ha, jadi kecek tu jadi itu kira. Pak tak tahu. Kamu ke tak tahu anak dia ke mana? Pak tak tahu pergi ke mana lama dah. Ha, jadi rupa-rupanya wali khah ni, wali ab, wali awali, wali khah yang akrab dia panggil. Tak tahu pergi ke mana. Atau, ha buat masalah. Atau bapak tu gila. Tapi gila pun tulis sini, gila tekah-tekah dia tulis. Susah. Ha, bahasa kapur, bahasa kata kapur. Gila tekah-tekah. Kadang-kadang kita dia panggil gila berputus-putus. Ha, gila berputus-putus. Masa kapan kata gila tekah-tekah sekali. Tekah-tekahnya mari di mana kelimah hak sungguh? Mari di ketika. Seketika gila seketika hilang. Kapan kata tekah-tekah. Itu dia. Habis temu kata lah. Ha, logat hak bahasa kapan orang tinggal yang panggil dengan hak bahasa tengah bahasa fusha je panggil. Ha, nah. Satu ketika gila taratan, seketika gila taratan ukhrahilah. Maka dengan panggil juga gila berputus-putus dia panggil. Ha, we jadi tertebik we kena dengan bahasa deh. Ha. Lepas tu nak tanya kata maka boleh ke tak nak menikah dengan wali akrab? Pelik sikit ni. Wali akrab mana lagi dia akrab dia dah. Dia akrab masa kita ke apa? Alalah. Ha, ongkara dia panggil. Ha. Dia panggil ongkara. Ongkara kelima arak kata akrab. Ha, Melayu kita ke apa Melayu kita? Hak paling dekat sekali. Anak pok tak ada nak dekat pada tu punya. Ha. Anak pok dapat dah dua ni ni. Ha, hak jauh sikit pada tu tok cucu. Ha, dia sengih dengan anak ke. Han dia panggil abad. Kalau itu dia membuat masalah ni, pok dia tak tahu pergi ke mana lama dah. Tu akrab dah di pok dah lah. Ataupun pok dah dia jadi gila biasa bertekah-tekah ketika gitu tu. Dia panggil akrab dia dah akrab. Paling dia kata nak nikah dengan akrab boleh ke tak? Mana nikah dengan dia lah boleh ke tak? Ha, gitu dia nak tanya ya. Tapi tak tu berkali dia nak kata kalau pok dia jadi gitu boleh ke tak nak nikah dengan pok pada pok. Berkali nak pok tu. Tapi biarlah kita kira usul. Jadi masalah pok kada jadi bila ketika-ketika gitu maka hukum syarak dia bagi hejelah hejelah ketika dia gila tanggal wilayah. Ketika dia gila wilayah di dia tu tanggal. Tak ada tu dia tu. Ha, jawab tel tu tak ada dia. Duk dia abah. Misal dia kata Zainab binti Zaid. Satu pok dia dah. Zaid binti Abdullah. Ha, masalah. Maka Zaid ni wali akrab duk jadi gila-gila gitu. Ha, tekah gila, dia panggil tangga wilayah maidah di Abdullah. Bawa dia hilang molek, kita panggil atas khabar. Khabar molek, maka duk dia. Jadi, kalau nak kahwin dengan dia, nanti tunggu masa hilang gila. Tahu masa mana dia hilang. Ha, dia kata kalau pagi tak apa. Bik subuh dia tak apa. Bawa naik tengah rifcah panah molek, mula berona. Ha, nanti kalau nak nikah dengan dia nanti tunggu di kota. Eh? Ha, tunggu pagi tu. Bo tengah hari habgona tak leh dah kena ngatuk dia lah. Ha, tu misalnya. Ha, kalau bila putu pesen sehari jadi berapa kali, kalau pesen sehari hilal dua hari ha, tu nanti tunggu kata. Nak wayak kata dengan gila tu bila dia hilal gila wilayah ada pada dia. Sekiranya sifat lain ada lah, sifat-sifat lain ada lagi lah dia tu maknanya duk dia lah. Nak nikah dengan wali ab'ad tak boleh. Adapun hak lagi. Hak lagi hak kata wali tak tahu pergi ke mana lama dah. Kalau dia orang molek, dia orang bagus katakanlah. Nah, dia mesapi pun sapi dengan molek berkaji dengan ha'im. Kalau pergi dengan ha'im dia panggil tangga wilayah. Karena mesapi lagu tu dia panggil muksiyah. Dia tak tahu ke mana turun tangga nak pergi mana tak tahu lagi ni. Dia ada. Kepak-kepak perak pas kedah. Ada orang lagu tu. Tu orang nak nak gitu tak apa enggak apa ke dah. Haim dia panggil hanyu. Maka musafir lagu tu dia panggil mukia. Bila musafir mukia panggil tangan wilayah. Katakanlah dia musafir dengan molek lah. Nah, tapi ngalik ngalik dia putus khabar, putus berita. Maka kalau sekiranya pada zahir tak ada tinggal wilayah, arti wilayah dah ada di dia. Bila wilayah ada di dia, nak nikah dengan tokki tak boleh. Yakni nak nikah dengan wali ab'ad tak boleh. Karena wali khah yang akrab masih ada. Tetapi dia panggil ra'id pada tempat. Kita kata pun ni. Nak nikah sini, wali khah tak ada. Dia ra'id. Panggil wali ra'id. Bukan mati dia ra'id. Ha, maka ketika tu kalau nak nikah juga, dia kena pergi kepada wali am. Wali am pada tempatnya, qadhi. Ataupun na'ib qadhi. Dia menikah dengan umum dalam wilayah dia tu, dia ada hak. Ha, nak menikah dengan abad tak boleh kerana tak ada dia abad, dia akrab. Ada tu. Ha, lah tu maksud. Halih pada situ pula hubung kait dengan tu lagi.